Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah, ikhwani wa akhwati, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita mempelajari kitab Bulughul Maram, mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang berkaitan dengan hukum-hukum seputar masalah agama. Kita pada hadis yang ke-148 dari Bulughul Maram, hadis yang ke-11 dari Babul Haid. Beliau mengatakan, wa an Aisyata, dan dari Aisyah radhiyallahu anha qalat. Beliau mengatakan, lamma ji'na Sarif, tatkala kami sudah sampai ke daerah Sarif, hittu, saya mengalami haid, saya keluar darah haid. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, if'ali ma yaf'alul hajj, lakukan semua yang dilakukan oleh orang yang haji, ghaira alla tatufi bil bait, hanya saja kamu itu jangan tawaf mengelilingi Baitullah, hatta tathuri, sampai kamu itu suci. Muttafaqun alaih, hadis ini disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Para ikhwah dan para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini ceritanya adalah pada waktu haji wada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau bersama para sahabatnya 120-an ribu para sahabat. Jadi mereka menuju ke Mekah Al-Mukarramah. Salah satu di antara sebagian di antara jamaah yang berangkat menuju ke Mekah itu adalah istrinya. Sebagaimana yang kita tahu, sebagaimana jenengan tahu, kalau orang itu haji atau kalau orang itu umrah, maka sudah harus niat haji, sudah harus niat umrah dari sejak miqat. Dan miqatnya penduduk Madinah adalah Dzulhulaifah, mepet dengan kota Madinah tapi masih amat sangat jauh dari kota Mekah. Jarak jadi antara pusat kota Madinah dengan Dzulhulaifah kisaran 10-15 kilo. Sedangkan jarak jadi antara Dzulhulaifah sampai Mekah kisaran 450-an kilo. Jadi jaraknya masih sangat jauh, tapi sudah niat, sudah talbiyah dari mulai Dzulhulaifah, dari mulai Bir Ali sudah mengatakan labbaikallahumma hajjan kalau orang berangkat haji, dan sudah mengatakan labbaikallahumma umratan kalau orang berangkat umrah. Berjalanlah mereka naik unta, jalan kaki begitu, sesampainya sudah mendekati Mekah di daerah namanya Sarif, di sebuah daerah jadi namanya Sarif ya, sekitar 16-an kilo kalau dari arah kota Mekah. Itu tiba-tiba siapa itu? Aisyah keluar darah haid. Aisyah itu nangis. Diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lah ngapain sampean kok nangis?" Jadi Aisyah mengatakan, "Saya haid ya Rasulullah." Rasulullah mengatakan, "Haid ya kok nangis? Lalu merai tahu mau itu haid." Jadi haid ya kok nangis? Inna hadza syai'un katabahu Allahu ala bani adi Adam. Itu kalau bahasa Arabnya. Ini adalah sesuatu yang memang sudah Allah tetapkan pasti mengenai anak keturunan Adam yang perempuan. Lumrah wedok lo, yang haid itu lumrah, yang enggak haid itu sih enggak lumrah. Lumrah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hadis ini, if'ali ma yaf'alul hajj. Kerjakan semua yang dikerjakan oleh orang haji. Satu yang enggak boleh, tawaf mengelilingi Baitullah sampai suci. Hadis ini para ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita dalam fikih haji atau dalam fikih umrah bahwa orang yang dia itu haid atau nifas atau junub. Yani kalau junub kan bisa dihilangkan cepat ya. Yani haid atau nifas, maka dia melakukan persis kayak yang dilakukan oleh orang yang haji atau oleh orang yang umrah. Kalau kita pembahasan umrah, ya berarti kalau dari Madinah, biasanya kalau Indonesia itu kan berangkat ke sana dari Jeddah, berangkat langsung ke kota Madinah, beristirahat dulu di kota Madinah 3-5 hari begitu. Kemudian setelah itu baru berangkat ke kota Mekah. Jadi baru berangkat ke jadi kota Mekah. Kalau memang dari kota Madinah itu dia sudah haid, kondisinya wanita sudah haid, ya tetap melakukan yang dilakukan oleh orang yang sedang atau yang akan umrah, mandi umrah, mandi ihram itu lah. Mandi ihram, memakai baju ihram, memakai baju yang dipakai untuk melakukan ibadah yakni umrah, kemudian bertalbiyah, yakni kemudian bertalbiyah sampai akhir dari ibadah umrah, boleh-boleh aja, enggak ada masalah. Teh, itu yang pertama. Yang kedua, kalau dalam haji, ya berarti wukuf, mabit di Mina, mabit di Muzdalifah, lempar jumrah dan segala sesuatu yang berkaitan dengan haji itu normal. Jadi itu normal. Semuanya tetap dikerjakan meskipun dalam kondisi haid. Yang kedua, yang tidak boleh dikerjakan itu hanya satu, yaitu apa? Tawaf. Yang tidak boleh dikerjakan itu hanya satu, yaitu tawaf. Tawaf dan rentetan tawaf. Apa itu rentetan tawaf? Sholat dua rakaat setelah tawaf di belakang makam Ibrahim. Jadi tawaf itu syaratnya harus dalam kondisi suci dari hadas besar, junub, nifas, haid. Baik itu tawaf haji, tawaf ifadah, maupun itu tawaf umrah, tawaful qudum, maupun itu tawaful wada, maupun itu tawaf sunnah, maka harus dilakukan dalam kondisi suci. Apabila seseorang melakukan tawaf dalam kondisi tidak suci dari hadas besar, maka tawafnya tidak sah. Dan ini tidak ada perselisihan di kalangan para ulama. Hanya masalah yang kemudian perlu untuk dibahas adalah terus umroh piye, haji ini juga piye kalau dalam kondisi orang itu, wanita itu haid. Kita bahas yang umroh aja lah. Bagaimana orang itu melakukan ibadah umroh? Atau bagaimana orang itu melakukan ibadah haji bagi wanita sedang haid? Pertama, dianjurkan, dibolehkan, bahkan birani saya katakan dianjurkan bagi orang yang jadwal hajinya. Jadi jadwal haji itu kan paten tau, tanggal 8 sampai tanggal 13. Jadi tanggal 8 Maret sampai tanggal 10 intinya. Tanggal 8 sampai tanggal 13 Zulhijjah. Ini umrah, ini jadwal keberangkatan umrah. Itu diusahakan jangan haid. Otomatis juga jangan nifas. Ini biasanya nifas kan enggak budal. Meteng tuwa budal lahir nek kono ya api. Jadi diusahakan tidak haid. Gimana kabarannya? Dimajukan haidnya itu, diajukan atau diundur dengan pertolongan bantuan dari tim medis. Jadi konsultasi sama dokter. Dia misalkan jadwal keberangkatan itu dari tanggal 1 sampai tanggal 12 sudah sampai tanah air. Tanggal 1 berangkat, tanggal 12 sudah sampai tanah air. Padahal jadi di Madinah misalkan 5 hari, 4 hari. Di Mekah misalkan 5 hari. Berarti sekitar tanggal 4 atau tanggal 5 itu jadwal umrahnya. Jadwal umrohnya sekitar tanggal 4 atau tanggal 5. Loh, tanggal itu kan jadwalnya haid. Tanggal itu kan jadwalnya haid. Biasanya dia haid itu kisaran tanggal 2 sampai tanggal berapa gitu ya. Atau kisarannya apa. Maka dalam kondisi itu usahakan selama berada di tanah suci gak haid. Diapain? Hah? Diajukan atau diundur. Bisa jadi dipercepat. Jadi diusahakan sudah haid itu di tanggal-tanggal 20. Biar nanti pada waktu berangkat sudah suci. Atau sekalian diundur. Diundur. Jadi diusahakan pulang Indonesia baru haid. Pakai cara apa? Ya udah takon aku. Takon Pak Dokter. Tanya pada ahli kesehatan, Pak Dokter, bagaimana cara untuk memajukan dan mengundurkan. Dan itu maklum itu yani banyak cara dan dokter sangat tahu bagaimana melakukan itu untuk memaksimalkan ibadah selama di sana. Emane monto? Dek kono turah. Lebih yo enggak sesolat. Ini enggak sesolat. Terus enggak boleh masuk masjid dalam mazhab jumhur. Nah, akhirnya kan hotel lah itu turah. Ini. Jadi masalah. Ini jadi masalah. Itu yang pertama. Diusahakan pada waktu keberangkatan itu tidak haid. Lah kalau haji Ustaz, haji kan 40 hari. Mau selama 40 hari enggak haid. Kalau haji yang penting itu tanggal 8 sampai tanggal 13 dalam kondisi tidak haid. Kalau harus dipaksakan tanggal 8 sampai tanggal 10, 8 9 10 itu enggak haid. Kenapa? Karena amal haji 11, 12, 13 itu kan cuma 5 jumrah. Dan 5 jumrah itu boleh dalam kondisi haid. Yang ada tawafnya itu kan di tanggal 10. Yang ada tawafnya itu kan di tanggal 10, tawaful ifadah. Baik. Itu apa tadi? Cara yang pertama, usahakan agar tidak mengalami haid selama melakukan ibadah tersebut. Baik. Jika sudah diusahakan atau enggak diusahakan, ternyata enggak diusahakan terus bernuhat normal ae ngono, daripada nanti sakit, daripada nanti berpengaruh, biarkan aja saya isoi-isoi. Kalau memang semacam itu dia berangkat yakni dalam kondisi semacam itu, kemudian qadarullah haid beneran, yakni mau berangkat haji atau mau berangkat umroh dari Madinah, besok berangkat sekarang haid, yakni besok berangkat sekarang haid, apa yang dilakukan? Yang bisa dilakukan dalam kondisi semacam itu tetap normal. Berangkat telah normal, mandi ihram, kemudian pakai baju berangkat umroh, kemudian niat di miqat, labbaikallahumma umratan, atau kalau haji ya labbaikallahumma hajjan, kemudian talbiyah, normal talbiyah. Ini normal talbiyah. Sampai di Mekah ada dua pilihan yang dilakukan. Ada dua pilihan yang dilakukan. Yang pertama, sampai di Mekah langsung masuk hotel terus istirahat dalam kondisi memakai baju ihramnya dan berlaku semua larangan ihram, nunggu sampai suci. Nek suci, tawaf, sa'i, tahallul, selesai. Ini selesai. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, tetap langsung umrah. Jadi ini masuk hotel gitu istirahat sebentar, kemudian keluar lagi sama rombongan berangkat ke Masjidil Haram, langsung puter tunggu di tempat sa'i, tunggu rombongannya di tempat sa'i. Ini yang teman-temannya yang sa'i yang tawaf, biarkan tawaf dulu, ditunggu di pinggir sofa. Kalau teman-temannya sudah datang, dia ikut apa? Sa'i, sofa marwah, marwah sofa, sofa marwah gitu sampai 7 kali putaran. Terus wis ojo tahallul. Lung belum tawaf atau tahallul. Ini sudah sa'i tok. Enggak tawaf dan jangan tahallul. Terus pulang. Tunggu sampai apa? Tunggu sampai suci. Setelah itu tawaflah terus tahallul. Ini terus tahallul. Jadi yang tertahan itu aslinya tawaf. Tapi kalau tawafnya belum, otomatis tahalulnya juga belum. Otomatis tahalulnya juga belum. Wallahu yani alam. Begitu pula para ikhwan azani Allah wa yakum kalau haji. Kalau ada orang itu sedang haid, kemudian dia pas jadwalnya haji, lakukan aja. Berangkat dari Miqat langsung yakni menuju ke Mina. Tanggal 8 itu menuju ke Mina. Mabit di Mina sampai besok hari langsung ke Arafah, tetap di Arafah, wukuf di Arafah, kemudian berangkat ke Mina malam hari malam 10, yakni paginya berangkat melempar jumrah Aqabah, kemudian menyembelih hadyu, kemudian apa? Yakni mau apa? Mau ihram. Mau tawaf ifadah kan enggak bisa. Ya sudah, tawaf ifadah ditinggalkan dan enggak usah tahallul. Kemudian tanggal besok 11, 12, 13 itu lebar 3 jumrah. Terus sudah. Tunggu sampai suci. Kalau sudah suci, maka tawaf ifadah terus tahallul. Tawaf ifadah terus tahallul. Begitu kalau orang dalam kondisi haid, karena haid itu tidak boleh menghalangi seseorang di dalam melakukan ibadah haji atau ibadah umrah. Kalau ibadah haji enggak ada pilihan lain. Kenapa? Kowe lah, nek wis suci mulai teko wukuf-wukuf dhewean sampe nek Arafah. Engko nek haji itu enggak bisa dengan cara tadi diundur semuanya. Karena haji itu jadwalnya paten. Yang bisa ditunda itu hanya tawaf. Hanya tawaf. Kenapa? Karena tawaf itu harus dalam kondisi suci. Baik. Perintah Nabi Allah wa yakum itu kondisi yang kedua, kondisi terakhir dan yang paling rumit. Bagaimana kalau sampai jadwal kepulangan belum suci? Ini yang paling rumit. Ini bagaimana kalau sampai jadwal kepulangan belum suci? Lagi saya kan di Mekah itu paling 4-5 hari tuh. Menit suwi 6 hari. Jadi dia mulai umrah itu dalam kondisi haid. Kemudian mau berangkat umroh ke Mekah itu haid. Dia enggak umroh dulu, ditahan sampai suci. Ternyata besok mau pulang, sampai sekarang belum suci. Malamnya belum suci, paginya juga belum suci. Apa yang harus dilakukan? Padahal dia belum tawaf. Nih yang belum itu tawaful ifadah, tawaf wada' tok enggak ada masalah. Tapi yang belum ini tawaf inti, tawaf ifadah kalau dalam haji atau tawaf umrah kalau dalam ibadah umrah. Dalam masalah ini para ikhwan azani Allah wa iyyakum lakukan yakni berbagai macam kondisi. Yang pertama kalau bisa yakni sehari sebelumnya, dua hari sebelumnya yang dia dalam kondisi haid itu konsultasi ke dokter yang ada di tanah haram. Jadi untuk bagaimana caranya, yang penting ini suci, suci ya, bukannya disumpel, ini suci. Jadi pakai obat apa agar hari itu atau besok suci. Sampai Indonesia haid mana ya itu gampang. Pokoknya sebelum pulang itu suci. Itu dikonsultasikan dengan dokter yang ada di sana. Dan itu cara yang paling bagus. Tep, gak iso, gak bisa. Sudah, ya. Jadi apa itu terapi medis ini itu tetap nggak bisa. Akhir, kalau nggak bisa, yang bisa dilakukan yang kedua itu tunda kepulangan dengan ngurus apa? Ini pesawatnya, pesawatnya ditunda. Konsekuensi ini hotel yang bayar. Jadi yo biarlah cara nih. Yo konsekuensi hotel yang nambarung dino, tolong dino gitu. Konsekuensinya. Tape ini. Kalau bisa dilakukan itu alternatif yang kedua. Tapi kan enggak semuanya bisa. Nunda pesawat itu enggak gampang-gampangan loh. Jadi nunda pesawat. Kemudian ini itu bukan perkara yang mudah dan tidak semua orang mampu melakukan itu. Tep. Karena kaitannya banyak. Tapi kalau bisa dilakukan itu yang terbaik. Yang ketiga. Kalau yang kedua tidak memungkinkan, ini lakukan yang ketiga. Pulang. Meskipun belum tahu, nanti ini suci balik aneh. Mana ini suci balik aneh? Terus tawaf, terus mulai aneh. Ya tawaf tahu, tawaf terus tahalul terus pulang lagi. Ini iso. Iku kan hanya orang-orang kelas elit yang mampu melakukan itu. Budal umroh, metol sawah, metol sapi, atau nyelengi lama jadi. Sulit untuk melakukan itu. Makanya anda katakan di depan tadi, usahakan maksimalkan, jangan haid selama waktu itu. Mentok terakhir, kalau memang tahap pertama, kedua, ketiga, keempat itu benar-benar gak bisa dilakukan, maka mau apa lagi? Tawaflah dalam kondisi haid, lalu tahallul, lalu selesai dan pulanglah. Kenapa? Ini sudah kondisi darurat. Dan kalau kondisi darurat, berlakulah firman Allah, fattaqullaha mastata'tum. Dikiaskan dengan apa? Dikiaskan dengan sholat kondisi faqid at-tahurain. Dikiaskan dengan sholat kondisi faqid at-tahurain. Orang yang kehilangan dua alat bersuci. Jadi sholat itu kan nek hadas kecil itu wudu pakai air. Kalau enggak ada air atau tidak bisa pakai air, maka tayamum. Bagaimana kalau kondisi air enggak ada, alat untuk tayamum enggak ada? Jadi arepe wudu enggak iso, arepe tayamum enggak iso. Dalam kondisi itu sholatlah, meskipun dalam kondisi tanpa wudu, tanpa tayamum. Apa dalilnya? Hadis Bukhari. Hadis Bukhari dalam kisah hilangnya kalung Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Pada waktu suatu saat pada waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersama rombongan pulang ke kota Madinah, tatkala itu beliau disertai oleh istrinya Aisyah. Kalau Rasulullah safar, enggak safar perang ya. Safar lain, safar. Nah ini safar apa? Itu mesti salah satu dari istrinya di bawah. Kalau bukan safar perang kan ya repot. Jadi kalau bukan safar perang, itu salah satu dari istrinya itu di bawah. Ya enggak di bawah semua, rombongan lah jalan-jalan. Istrinya Rasulullah 9 go kabel ya ribet. Salah satu dari istrinya itu mesti di bawah. Terus siapa yang di bawah? Pakai lotre. Di lotre Hombimpa topong. Istrinya salah satu dari istrinya yang menang, yang keluar loterian itu yang berangkat. Lah, sering sekali Aisyah itu yang menang. Ini yo enggak pakai opo tapi pakai menang. Itu sehingga beliau yang berangkat. Suatu hari pada waktu kepulangan dari bepergian bersama para sahabatnya dan beliau Ibunda Aisyah itu istrinya Rasulullah itu kalau ikut bepergian itu kan di naik unta pakai sekedup. Apa itu namanya? Ya sekedup, benar. Sekedup itu bahasa Indonesia apa? Sekedup itu bahasa Indonesia ya? Apa jenisnya itu yang di atasnya unta untuk wanita itu loh? Tandu. Yus, boh, ngerulah. Itu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu menyiapkan pasukannya untuk berangkat kembali, Aisyah ngomong, "Ya Rasulullah, jadi pada waktu sudah berangkat, jadi pada waktu disiapkan pasukannya, kemudian mereka sudah berangkat, sampai di tengah perjalanan, Aisyah itu baru sadar kalau kalungnya gak ada. Dia ngomong sama suaminya, sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalungku gak ada, barangkali ketinggalan tempat istirahat kita tadi." Maka pasukan dihentikan. Lalu Rasulullah memerintahkan beberapa sahabat, yaitu untuk apa? Kembali ke tempat asal mencari kalung. Ingat, cari kalung di padang pasir. Lumayan. Cari kalung di pasar-pasar. Cari muter-muter sampai kok enggak ketemu. Sampai datang waktu sholat. Tatkala itu belum ada ayat tayamum. Saat kejadian ini belum ada syariat tayamum. Akhirnya yang baru ada wudu, sholat baru ada wudu, belum ada tayamum. Mereka pikir-pikir, zaman itu kan gak ada WA, gak ada telepon, ini gak ada apa-apa, gak bisa telepon, dan jauh jaraknya. Akhirnya mereka bertiga, saya ingat anak peristiwa itu mereka bertiga ngobrol, gimana nih? Kalung belum ketemu, ini terus sudah datang waktu sholat, terus gak ada air, ngapain kita? Ya gimana lagi, mau kita disuruh cari kalung istrinya Rasulullah, waktunya sholat gak ada air, sholat air. Sholat air, iya sholat air nekat. Akhirnya mereka sholat tanpa wudu, otomatis tanpa tayamum, karena memang saat itu belum ada ayat tayamum. Kemudian mereka balik ngomong bahwasanya kalung gak ketemu, kalung itu gak ketemu, jadi kalung itu ini tidak ketemu. Kemudian tatkala itulah turun firman Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Bolehnya tayamum. Fa lam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Jika kalian enggak nemu air, maka dengan sa'id, dengan permukaan bumi atau tanah yang suci. Pada waktu ayat ini turun, para sahabat itu senangnya subhanallah. Karena mereka itu kan doyan safar, sering safar. Dan orang kalau di padang pasir itu kan jarang ketemu air, mereka senang, mereka sambil muji-muji Abu Bakar. Ya, karena kasus ini kejadiannya kan gara-gara putrinya Abu Bakar, Aisyah. Mahadza bi awwali barakatikum ya ala Abi Bakar. Ini bukan keberkahan kalian yang pertama kali wahai keluarganya Abu Bakar. Lah setelah turun ayat itu ternyata kalungnya ini Aisyah itu berada di bawah unta. Ya memang takdirku kan diatur oleh Allah. Yani kalungnya itu jatuh pas masih di bawah unta tempat menunggu yani orang-orang itu mencari kalung. Lah hadis ini menunjukkan dengan tegas bahwa sholat tiga sahabat tadi itu sah. Dari mana kita tahu sah? Rasulullah SAW tidak memerintahkan untuk mengulang sholatnya. Berarti sholatnya sah. Padahal enggak wudu, padahal enggak tayamum. Jadi sholatnya sah. Ini yang diistilahkan dalam dunia fikih dengan nama faqid at-tahurain. Jadi mau wudu enggak iso, mau tayamum enggak bisa. Padahal waktu sholat sudah tiba dan kalau enggak sholat waktu habis. Jadi faqid at-tahurain. Lah mengambil fikih itu, maka sebagian para ulama mengatakan kalau begitu, kalau sholatnya begitu, apalagi tawaf, yang mana kita faham bahwa derajat sholat itu di atas derajat tawaf. Jadi derajat sholat itu di atas derajat sholat. Apalagi kalau kita ambil sabda Rasulullah SAW, at-tawafu mithlus salat. Jadi tawaf itu hukumnya kayak hukum sholat. Hanya saja kalau tawaf itu boleh ngobrol, boleh berbicara, menunjukkan bahwa dalam kondisi-kondisi yang sangat darurat dicegat dipaksa untuk suci enggak suci. Jadi pesawat ditunda, jadi enggak bisa. Pulang dulu balik lagi golek duite. Lah ya wong Thaif ngono wae iso cepet sak jam. Wong Jeddah semule sik ae suci balik neh gampang orang Jeddah atau orang mana? Orang Madinah bisa PP. Jadi Tapi ini kan uang Indonesia. Pulang di sini lumayan. Maka enggak ada jalan kecuali jalan terakhir, yaitu tawaf dalam kondisi haid terus sa'i. Terus sa'i kan wis sa'i tadi ya. Bagi kalau tadi itu sudah sa'i berarti enggak pakai sa'i, langsung tahallul. Bagi yang belum sa'i, nunggu gitu. Berarti tawaf terus sa'i terus tahallul terus sudah selesai terus pulang. Jadi terus pulang. Wallahu alam. Jadi ini dalam memahami kondisi yakni kalau seseorang itu dalam kondisi haid kalau melakukan ibadah haji atau umrah. Makanya ana katakan dan setiap kali keberangkatan umrah selalu saya ingatkan kepada para jamaah bahwa usahakan haidnya diajukan atau diundur. Kalau pas jadwal keberangkatan di jadwalnya haid. Kenapa? Sangat rumit nanti permasalahan hukumnya yang di sana itu rumit dan eman-eman. Jadi yaitu yakni keberangkatan di sana ternyata enggak bisa salat dan enggak boleh menetap di masjid. Jadi enggak boleh menetap di masjid. Wallahu a'lam insyaallah sebenarnya yang kita pelajari kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Hadis 149 itu pembahasannya sudah lewat kemarin. Langsung pada hadis yang ke-150 insyaallah subhanahu wa taala. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu ala Rasulillah wa ba'd. Para ikhwah sekalian, pertanyaan yang pertama, Ustaz saya mau tanya mengenai masalah riba. Begini Ustaz, saya ada usaha mensuplai peralatan ke perusahaan X, perusahaan A. Suatu saat perusahaan X ini telat membayar hingga berbulan-bulan. Dan saat ditagih, perusahaan ini menjelaskan bahwa akan membayar tagihannya. Ditambahi uang kompensasi karena merasa terlambat. Padahal di perjanjian atau akad awal dan perusahaan X ini tidak ada uang denda atau kompensasi apabila melampaui batas jatuh tempo. X ini merasa malu sehingga memberi tambahan uang kompensasi untuk tagihan. Yang saya tanyakan hukum uang kompensasi itu riba ya Ustaz. Kaidah dalam hukum semacam ini, yakni utang piutang, apapun bentuknya, maka yang sudah disuplai itu kemudian belum dibayar, maka itu utang. Dan kalau utang, kaidahnya adalah kullu qardhin jarra nafa'ah fa huwa riba. Semua utang piutang yang mempunyai dampak manfaat duniawi bagi yang menghutangi, maka itu adalah riba jika diakadkan. Jika diakadkan atau urfnya semacam itu. Jadi karena orang yang hutang membayar lebih, itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, ditransaksikan. Utangkan sekian, nanti balik sekian, lebih. Berhutang sekian, bayar sekian, lebih. Begitu. Jadi maka itu jelas riba karena ditransaksikan. Atau ditransaksikan berkaitan dengan kondisi tertentu. Misalkan kalau kamu bayar tepat waktu, gak apa-apa. Tapi kalau bayar terlambat, maka ada dendanya sekian. Pokoknya begitu, ada transaksi di awal. Entah itu wujudnya langsung, entah itu denda, entah itu apa namanya. Pokoknya ada manfaatnya dari kepada yang menghutangkan, maka itu adalah riba. Atau ditransaksikan enggak, tapi orfnya semacam itu. Orf semacam itu ya, apa ya? Orang itu ngerti dhewe pokoknya utang 1 juta ya bayar 1-1. Ini meskipun dari transaksikan, tapi memang begitu kondisinya. Ini 1 juta kemudian nanti waktu bayar 1 juta itu dirasani karo kok perasaan ngutang 1 juta kok balik 1 juta. Ngono. Jadi orang itu merasa terbawa arus, mau enggak mau harus bayar. Meskipun jadi tidak ditransaksikan. Maka ini juga masuk dalam riba. Jadi kenapa? Ya karena itu harus membayar 1 juta kok gak pantas, harus membayar lebih kok. Ini kok, wow, tapi bayar utang kudu seneni. Kada seneni kudu rasani. Utang meneng ora oleh. Misalkan macam itu, maka itu dihukumi sebagai transaksi al-ma'ruf urfan kal masyruti syaratan. Jadi yang sebagai uruf itu dihukumi sebagai syarat. Tep. Itu yang pertama. Yang pertama dengan kondisi-kondisi itu. Yang kedua, jika sama sekali tidak ada kondisi yang pertama. Tidak ada kondisi yang pertama, murni sebagai balas jasa kebaikan dari yang berhutang kepada yang mengutangi. Ada orang yakni anaknya sakit di rumah sakit, benesak butuh uang, dia kemana-mana cari duit gak ketemu, akhirnya dia mendapatkan salah satu orang ikhwah yang saudara tapi jauh, teman tapi gak terlalu karib gitu ya. Kemudian dia yang ternyata memberi yakni hutangan, dia yang ternyata memberikan yakni hutangan. Saking senangnya akhirnya pada waktu bayar dia itu nambahi ya kerupuk-kerupuk 1 kilo kayak itu, jeruk-jeruk rong kilo atau apa gitu ditambahi, maka itu boleh. Kenapa? Itu adalah bentuk dari rasa terima kasih dan tidak ada kaitannya dengan utang piutangnya, merasa dibantu. Nah, dalam kasus yang ini, yang dalam kasus yang semacam ini, tinggal kita masukkan di level pertama atau kita masukkan di yang kedua. Kalau dari pernyataan ini diakadkan enggak? Diakadkan langsung enggak? Diakadkan apa itu denda? Enggak. Diakadkan denda? Enggak. Tinggal masalahnya, bisa enggak dimasukkan dalam urf? Maksudnya dimasukkan dalam urf bahwasanya jenenge antar perusahaan iku nek sampai molor iku yen kena denda. Saya lihat enggak juga. Ya lihat enggak juga. Maka kalau memang ini adalah murni kebaikan, kok kebaikan ya? Murni rasa merasa bersalah. Jadi karena sudah dibantu mencuplai barang padahal gak dibayar-bayar, kemudian dia memberi lebih, maka semoga tidak mengapa insyaallah subhanahu wa ta'ala. Tapi ini analisis sementara karena pernyataan ini, pertanyaannya dan pernyataannya semacam ini. Kalau kondisi lapangan ternyata beda, maka masalahnya jadi beda. Yang penting pegang kaidah. Pegang kaidah yang Anda sebutkan yang tadi, bahwasanya kaidah kullu qardhin jarra naf'a itu berlaku dengan dua kaidah yang saya sebutkan tadi. Wallahu a'lam. Saya bekerja di luar kota dan kembali ke rumah setiap 2 bulan sekali. Wah, pertanyaan ini rada ngeri. Apa hukum bila saya melakukan video call dengan istri di rumah sambil saya melakukan masturbasi? Pertama, kalau memang kekuatan laki-laki antum itu 300 ekor kuda, ini jangan jauh-jauh dari istri. Bahaya. Ini bahaya. Ini mungkin kerja yang di dekat istri, mungkin istri yang dibawa. yani istri yang di bawah, jangan jauh-jauh. Atau seminggu sekali pulang, yani seminggu sekali pulang, atau nikah lagi. Di sana yani punya istri, di sana punya istri, selesai masalah. Yani selesai masalah. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Nah, setana yani semua orang itu tahu tentang kondisi dia masing-masing. Ingat, fitnah yang paling kuat itu fitnah yani perempuan. Yani siapa yang jamin dalam kondisi syahwat antum memuncak, kemudian yani mau video call misalkan itu error nyambung, yani sambungannya error, kemudian digoda oleh wanita, kemudian terjerumus dalam perbuatan zina. Sadari kondisi dirinya sendiri, balil insan ala nafsihi basira. Seorang itu lebih tahu tentang kondisi dia sendiri. Yani walau alqa ma'adhira. Taip, itu yang pertama. Yang kedua, yani yang kedua, kalau dalam kondisi semacam itu, kemudian yang dilakukan tadi, sambil melakukan tadi, fikih masturbasi, fikih onani. Fikih onani itu ada dua. Satu, onani menggunakan organ istri dan itu halal. Menggunakan tangan istri atau yang lainnya dan itu halal. Kenapa? Masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina hum li furujihim hafidhun illa ala azwajihim." Yani illa ala azwajihim atau ma malakat aymanuhum. Kecuali pada istri-istri mereka, dan itu mutlak, enggak harus diwarisinya. Yani enggak harus diwarisinya kecuali yang diharamkan. Adapun kalau onani menggunakan tangan dia sendiri atau tangan orang lain yang itu bukan istrinya dan budaknya, maka itu hukum asalnya haram. Jadi maka itu hukum asalnya haram. Dalam kasus ini yang terjadi adalah tangan dia sendiri. Dalam kasus ini yang terjadi adalah tangan dia sendiri. Kan istrinya jauh, nyoba video call. Ini tape. Itu yang kedua. Yang ketiga, Ustaz, tapi kan gak ngunuk daripada terjumus dalam zina, Ustaz. Arif yang mulai gak iso. Ini benar gak antum pulang gak bisa? Ini atau gak kuat, atau eman-eman duitnya. Ini gak kuat duitnya dengan iman-iman duit itu beda kasus. Ini dalam kondisi macam ini, kalau memang benar-benar pulang gak bisa, cari kerjaan di rumah juga belum bisa, dan kalau di sana takut zina, dan kalau gak melakukan itu pasti terjerumus dalam zina, maka berlaku kaidah benturan antara dua mafsadah. Sama-sama haram, tapi haramnya ini lebih ringan daripada haramnya itu. Haramnya masturbasi lebih ringan dibandingkan dengan haramnya zina. Jangan katakan jadi halal, tetap dosa, tapi banding-banding dosa. Ini haramnya ini lebih ringan dibandingkan dengan haramnya berzina. Ini wallahu a'lam. Nasihat ana ya akhi lahis barakallahu fikum, nasihat ana dalam kasus semacam ini, tum jangan jauh-jauh jadi istri, atau yani atau pulang. Ingat Rasulullah, orang sekelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah jalan-jalan di kota Madinah, tiba-tiba langsung pulang. Ini tiba-tiba langsung pulang, yani masuk ke rumahnya Zainab dan ngumpuli Zainab. Yani kemudian Rasulullah mengatakan, set wanita itu kalau sudah di luar rumah itu diikuti oleh setan, dihiasi oleh setan. Maka begitu kamu terpikat pada seorang wanita, segeralah pulang ke rumah, melampiaskan kepada istrimu, karena apa yang dimiliki oleh istrimu sama dengan dimiliki oleh dia. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam loh pemene sampean. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi orang yang apalagi pada zaman sekarang. Wallahu a'lam. Saya mendengar pernyataan tentang ada satu golongan yang selamat yang syaratnya mengikuti tiga hal. Mengikuti Al-Quran, mengikuti sunnah, mengikuti amalan salafus saleh. Apakah pernyataan itu benar? Bagaimana penjelasan singkat garis besar dari tiga syarat itu? Doi. Jadi, secara umum, barakallahu anzani Allah yakum. Jadi, saya luruskan kalimat satu golongan. Golongan ini bukan kelompok yang ada, jadi yani registrasi dan pendaftaran. Yani dan ada adik ART-nya. Yang ada apa itu kartu tanda anggota. Golongan ini adalah sifat. Yang dikatakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis yang tentang masalah yang semacam itu, bahwasanya di umatnya itu ada orang-orang yang nanti akan selamat tatkala banyak orang yang terjerumus ke dalam kesesatan. Dan Rasulullah memberikan garis. Ciri-ciri mereka adalah orang yang mengikuti Al-Quranul Karim, mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan apa yang difahami dan diamalkan oleh para sahabat dan generasi setelah mereka. siapapun, benderanya apapun, bajunya apapun, yani apa itu wadahnya apapun, kalau memang dia itu adalah berusaha untuk mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah dengan apa yang difahami oleh para sahabat dan para ulama, kemudian dia mengamalkan dan memahaminya, maka mereka adalah orang-orang yang semacam itu. Itu cara garis besar, dan untuk bisa menjabarkan ini secara panjang lebar enggak mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Nah, dan Anda bertegas satu hal, ini bukan kelompok yang KTA. Ono pendaftarin dan macam-macam. Ini adalah kriteria siapapun di antara kita berusaha untuk menjadi yakni orang-orang disifati dengan sifat ini. Bagaimana kapasitas seorang anak dalam bersikap? Mohon nasihatnya Ustaz. Ketika ibunya hampir tiap hari bepergian dengan teman wanitanya, teman wanita, tak kira teman laki-laki, teman wanitanya yang telah lama tidak jumpa, nostalgia SMA, dan tak tahu waktu, dari pagi sampai malam isinya bergosip, jalan-jalan, dan lupa akan perannya di rumah. Benar enggak ini? Ini yang ngomong ke anak berarti. Jadi benar enggak? Jadi maksudnya dalam kasus ini ada bapak apa enggak? Maksudnya ada bapak apa enggak? Ini terus kondisi waktu ini itu sesekali atau tiap hari? Nostalgia itu kan biasanya sesekali. Jadi serung tahun enggak tahu ketemu, tiba-tiba nongol, yuk sehari itu. Terus esok kan mosok 5 dino, 5 malam nostalgia, terus apa sih ngomong no. Ini dan macam-macam. Tetap perlu perincian. Jadi perlu kasus lebih detail. Kasus ini sebenarnya bagaimana? Peran suaminya bagaimana? Maksudnya bapaknya. Peran suaminya itu bagaimana? Terus anak ini anak yang masih di umur berapa? Jadi apakah dia memang anak yang masih kecil sekali sehingga benar-benar itu ataukah yang lain? Dan kondisi yakni jalan-jalannya itu kondisi juga sampai apa? Wallahu alam. Asan dalam kondisi macam dipertegas, perjelas yang sejelas-jelasnya kasusnya kayak apa. Taib, jam 1. Bagaimana seharusnya seorang suami kepada istri? Istri sudah tidak mau lagi sholat. Istri aja gak sholat, biasanya gak sholat kan suami. Tidak pernah mau diajak sholat. Biasanya pertanyaan kayak begini, itu suami saya gak sholat, ini kalau istrinya gak sholat. Tidak pernah mau diajak sholat dengan alasan capek lah, apalah, aktivitas harian adalah usaha makanan, warung catering, susah sekali dinasihati. Hanya sholat hari besar saja yang dilakukan. Pertama, harus didudukkan permasalahannya. Peran suami dalam menafkahi keluarga apa dalam kasus ini? Jadi sehingga istrinya sampai ngomong capek warung dan catering. Ini warung dan catering. Anda nasihatkan kasus-kasus semacam ini tidak ditanyakan dalam pertanyaan terbuka. Karena kasus-kasus semacam ini itu kasus yang butuh detail difahami kasusnya. Anda khawatir tanyaan jawab ini nanti istrinya ngamuk. Anak bukan takut diamuk, ya. Tapi takut salah memahami kondisi lapangan. Jadi asalnya suang suami itu menyampaikan kepada ustadz yang terpercaya kondisi sebenarnya, sehingga bisa dikonsultasikan, ditanyakan apa yang kurang, apa yang itu. Ini butuh untuk mengundang istrinya untuk datang dan didudukkan bersama, itu yang terbaik. Jadi karena ini untuk memahami kasus-kasus semacam ini itu perlu didetailkan permasalahan-permasalahan yang ada. Wallahu a'lam. Tep untuk yang ke-6 ditunda pertemuan depan insyaallah subhanahu wa taala. Masalah keuangan rumah tangga agak ada yang perlu dipanjangkan. Tep akhir subhanakallah wa bihamdika syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa barakat bi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.